cemar. Ku pandang sekawan burung di awan terbang bebas dengan aman, dan hatiku suka cita ku nyanyikan lagu denang sayang, dan hatiku suka cita. Cemar. Ku pandang sekawan burung di awan terbang bebas dengan aman, dan hatiku suka cita ku nyanyikan lagu denang sayang, dan hatiku suka cita penuh rasa bahagia. Cemar.